Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang itu semua merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya yang kita rasakan, tanpa kita perlu bersusah payah, tanpa kita perlu merasakan letih, tanpa kita perlu keluar uang, keluar dana, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa hidup dengan tenang, nyaman, dengan berjalan di muka bumi ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak di setiap harinya, di setiap detiknya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab Hukukul Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, rabi'an, ar-radha'atu al-haqqah, menyusui yang benar. Afwan, mungkin terjemahan yang lebih tepatnya hak susuan, ya. Hak susuan. Ini terjemahan yang lebih tepatnya. Wallahu a'lam. Jadi pembahasan yang keempat ini berkaitan tentang hak susuan. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, "Fala yu'zalu tiflu 'an halibil um illa li daruratin." Tidak boleh bayi dijauhkan dari susu ibunya. Setelah kita lewati pada pertemuan yang lalu yang berkaitan tentang akikah, bahwa hukumnya sunnah muakkadah yang dianjurkan, telah kita lewati rinciannya pada pertemuan yang lalu, silakan didengarkan lagi audionya. Setelah anak lahir, anak tersebut disusui oleh ibunya, maka tidak boleh seorang ibu menjauhkan anaknya dari ASI. Illa li daruratin, kecuali darurat. Mungkin ASI-nya tidak baik untuk anak tersebut, atau tidak keluar. Ketika tidak keluar, berarti berpindah entah itu ke ASI ibu susu yang lain atau sesuai dengan saran dokter. Li'annahu al-anfa'u wal-aslahu, karena ASI itu sangat besar manfaatnya dan sangat besar maslahatnya untuk bayi. Jangan duduk nyandar di dinding, ya. ASI itu sangat besar manfaatnya untuk si bayi, untuk si kecil. Sangat besar maslahatnya. Makanya kalau kita pergi ke kawan-kawan yang biasa komitmen dengan herbal, kita tanya apa obat untuk anak ini segini usianya masih kecil, tidak menganjurkan ya untuk diberikan obat, malah yang disuruh minum itu ibunya, karena minumnya itu dari ASI. makannya dari ASI. Ya kecuali mungkin kalau sudah apa mengharuskan minum obat. Karena sangat besar manfaatnya ASI itu bagi si anak. Anak sakit ya di antara obatnya ASI. Ya. Anak demam di antara obatnya ASI juga. Sangat besar manfaatnya dan sangat besar maslahatnya. Oleh karena itu tidak boleh bagi ibu untuk menjauhkan anaknya dari ASI. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu itu mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Jadi di sini memberikan faedah bahwa menyusui anak itu selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutim ar-radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Faqad sabata anna fi irda'il um manfa'atun lil um wa li radhi'iha, sungguh telah jelas, telah tetap terbukti bahwa ketika seorang ibu menyusui anaknya, ini akan memberikan manfaat untuk ibu itu sendiri dan untuk anaknya. Manfaatnya bukan hanya untuk anaknya, tetapi manfaatnya juga untuk sang ibu. Di antara manfaatnya, minintifa'ihi bikurbiha minhu, anak tersebut bisa dekat dengan ibunya. Anak tersebut dekat dengan ibunya, sehingga terciptalah di sini bi'atiha 'alaihi, kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang ya. Anak itu yang secara umum kita ketahui sama ibunya dia lebih dekat. Lebih dekat dari kecil dia lebih dekat dengan ibunya. Karena dia tergantung dengan ASI tadi. Nah, inilah manfaatnya ketika anak disusui oleh ibunya. Dia lebih dekat ya dengan anak tersebut. Rasakanlah, beda halnya dengan anak yang tidak disusui ya, yang minum selain ASI, itu beda rasanya. Wa nahwi dzalika minal umuri allati qad dhaharat dalailun dalailu katsirin minha wa umurun ukhra lam tadhhar dalailuha, dan masih banyak lagi ya manfaat-manfaat yang lain yang nampak bagi kita dan yang tidak nampak. Intinya manfaatnya itu sangatlah besar ketika seorang ibu menyusui anaknya. Wala ya'murullahu jalla wa ala wala yahuthu illa bima fihi khairun wa manfa'atun fil ula wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan dan tidaklah menganjurkan kecuali yang pasti di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat di dunia dan di akhirat. Wala yashuk wala syakka huwa nafi'un wa mufid, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menyusui anak itu pasti memberikan manfaat dan memberikan faedah. Karena tidaklah Allah memerintahkan kecuali pasti di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat. Allah perintahkan di dalam ayat yang agung ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lil um an tudarra waladaha. Tidak boleh bagi seorang ibu memudaratkan anaknya dengan tidak menyusuinya. Entah dengan alasan ingin tampil beda, lebih baik supaya fisiknya lebih bagus, atau alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan yang tidak diterima secara syariat, tidak boleh ya bagi seorang ibu memudaratkan anaknya. Kalau anak baru lahir tidak disusui, bagaimanalah jadinya? Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sebagian dari orang tua ya, yang tidak punya belas kasih, yang tidak sayang terhadap anaknya. Anaknya, ya entah itu karena hubungan yang terlarang, dibuang anaknya. Entah diletakkan di kotak sampah atau di pinggir jalan. Kemanalah hati nurani orang-orang yang seperti ini? Nas'alullah salamata wal afiyah. Atau anaknya dititipkan ke keluarga yang lain, setelah itu dia pergi kayak ke sini, ke sana, entah kemana-mana. Sehingga anaknya ya, tidak minum ASI. Dititipkan ke orang yang tidak punya penghasilan lebih. Artinya penghasilannya hanya pas-pasan, dititipin anak. Akhirnya untuk ASI-nya itu dia cari entah pakai air peras, entah pakai kopi. Sehingga anak tersebut ya di masa kecilnya bermudarat. Ya. Nah, ada uang mungkin ya dapat rezeki, cuma dipakai untuk yang lain. Karena ketika seorang anak itu dititipkan entah kepada ibu kandungnya atau kepada yang lain, itu sudah membawa rezeki. Ya. Karena satu jiwa itu ada rezekinya masing-masing. Ya. Ada rezekinya masing-masing. Nah, sebagian orang merasa susah dititipin sehingga dia belikan yang tidak baik, yang bermudarat, yang nilainya rendah untuk anak tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang yang dititipin tadi, entah melalui ini dan itu, yang jelas ada uangnya itu sebenarnya. Cuman karena merasa kurang terus sehingga tidak diberikan ASI anaknya, diberikan air kopi, diberikan beras ya. Bukan itu yang lebih utama untuk sang anak. Yang lebih utama untuk sang anak adalah ASI, air susu ibunya. Sehingga ibu dari anak tidak boleh menjauh. Tidak boleh menjauh. Harus dia lebih selalu dekat dan perhatian kepada anaknya. Karena anak itu sangat butuh kepada ibu. Sangat membutuhkan ibu. Dan ketika dia menyusui, itu bukan hanya manfaat yang kembali kepada sang anak, tetapi akan kembali juga kepada dia. Baik di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar rodo'ata, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi sang ayah. Rizquhunna, hendaklah memberikan nafkah mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan mereka pakaian selayaknya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La tudarru walidatun biwaladiha, tidak boleh seorang ibu memudaratkan anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, tidak boleh pula seorang ayah memudaratkan anaknya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Anak itu haram hukumnya kita memudaratkannya. Tidak boleh bagi seorang ibu dengan alasan yang tidak diizinkan syariat menghentikan ASI untuk anaknya. Dengan alasan ingin tampil beda lah, dengan alasan ingin begini dan begitu, tidak boleh. Ya. Hendaknya dia menyusui anaknya 2 tahun penuh. Qala Imam Az-Zuhri, nahallahu an tudarru walidatun biwaladiha. Allah melarang bagi seorang ibu untuk memudaratkan anaknya. Wa dzalika an taqul, seperti dia mengatakan, lastu murti'atahu, aku tidak akan menyusuinya. Aku bukan ibu susunya. Jangan disusukan dia kepadaku. Biarkan ya. atau ucapan-ucapan yang lain, aku hanya melahirkannya, silakan ya untuk makannya cari ini dan itu, entah bicara sama neneknya atau yang lain. Ini na'udzubillah, seorang ibu yang tidak baik. Wa hiya amsalahu ghadaan, sedangkan air susu itu, ASI itu lebih kuat ya, lebih serupa dengan makanannya, lebih memberikan kekuatan kepada sang anak, lebih kuat gizinya, lebih kuat gizinya. Wa ashfaq alaihi wa arfaq bihi min ghairiha, lebih menjadikan sang ibu sayang dan penuh rahmat kepada anaknya daripada selainnya, daripada selain ibu itu. Misal disusui oleh orang lain, beda kalau yang menyusui orang lain. Tidak sama kasih sayangnya dengan ibunya sendiri yang dia melahirkannya. Kalau orang lain yang menyusui, entah mengharapkan imbalan setelah itu, uang yang akan diberikan atau makanan yang akan diberikan, tidak sepenuhnya, tidak sama seperti seorang ibu yang menyusuinya, seorang ibu yang melahirkannya. Falaisa laha an ta'ba ba'da an yu'tiyaha min nafsihi ma ja'alallahu 'alaihi. Tidak boleh dia enggan setelah dia menyusui anak tersebut, kemudian dia cabut dan tidak dia susui lagi, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan ASI darinya. Walaisa lil mauludi, demikian pula tidak boleh bagi seorang ayah an yudarra bi waladihi, memudaratkan anaknya, wa walidatahu, dan memudaratkan istrinya, fayamna'uha an turdi'ahu, sehingga dia melarang ibu tersebut untuk menyusui anaknya, diraran laha ila ghairiha, karena ingin memudaratkan istrinya dan yang lain, sampai yang lainnya juga, bukan hanya sekedar menyusui saja ya, tidak boleh memudaratkan anak ya dalam bab-bab yang lain juga. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq tanpa sanad di dalam sahihnya Kitabun Nafaqat, bab wa qala Allah taala wal walidatu yurdi'na auladahun, disebutkan di sini demikian. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, mengambil faedah dari ayat yang telah kita sebutkan tadi, kata beliau, fadallatil ayatu ala iddati ahkam, ayat ini padanya terdapat sekian banyak hukum. Ahaduha, yang pertama, anna tamamar radha' haulani, bahwa menyusui anak itu sempurnanya 2 tahun. Wa dzalika haqqun lil walad, dan ini merupakan hak bagi anak, ilahtaja ilaihi, apabila dia butuh ya, perlu untuk disapih selama 2 tahun. Wa lam yastaghni anhu, sehingga dia sangat membutuhkan yang demikian itu. Wa akkadahuma bikamilain, Allah kuatkan 2 tahun dengan 2 tahun penuh. Li'alla yuhmal al-lafat ala haulin wa aktar, agar tidak bermakna haulani, tidak bermakna 1 tahun lebih, tidak, tapi 2 tahun penuh. Wa zaniha, faedah yang kedua, annal abawain idza arada fi tamahu qabla dzalika bi taradihima wa tashawurihima ma'a adami madarrati tifl, bahwa kedua orang tua apabila ingin menyapih anaknya sebelum 2 tahun, hendaklah dengan musyawarah dan saling ridha di antara mereka, namun tetap tidak memudaratkan sang bayi. Kalau tidak memudaratkan dan terjadi dengan musyawarah di antara mereka, falahuma dzalik, silakan. Mungkin ya, adik dia hamil dalam keadaan menyusui juga. Itu kan kalau sampai 2 tahun penuh, ini agak kurang suka sang bayi tadi kan. Mungkin sudah 1 tahun 8 bulan usianya. Ya, ibunya juga hamil ya. Ibunya juga hamil, dan sang bayi itu biasanya tidak senang lagi dengan ASI dari ibunya. Ya, nah maka dalam keadaan seperti ini boleh ya tidak sampai 2 tahun penuh dengan ketentuan tadi, saling ridho di antara kedua orang tua, musyawarah, dan tidak memudaratkan sang bayi. Wasalithuha, faedah yang ketiga, annal aba idza arada an yastardi li waladihi murdi'atan ukhra ghayra ummihi falahu dhalik wa in karihatil um illa an yakuna mudarran biha aw bi waladiha. Bahwa bagi sang ayah apabila ingin menyusukan anaknya terhadap ibu susu yang lain, artinya kalau seorang ayah ingin anaknya itu disusui oleh ibu yang lain, yakni yang bukan ibu anaknya, yang bukan istrinya, ingin dia disusui oleh wanita lain, ya silakan, boleh-boleh saja walaupun ibu tidak menyukainya. Kecuali, walaupun istrinya tidak menyukainya. Kecuali kalau memudaratkan anaknya atau memudaratkan istrinya. Anaknya gak bagus kalau nyusu dengan wanita itu. Kenapa? Karena ya susuan itu akan berdampak pada anak tentunya. Wanita itu bukan wanita yang baik, wanita itu wanita yang tidak bagus akhlaknya, demikian pula tidak bagus pula pemikirannya, sehingga jangan. Ya ini bermudarat bagi sang anak. Sehingga jangan kalau seperti itu keadaannya. Atau ibunya kalau tidak mengeluarkan ASI maka akan bengkak, ya. Sehingga akan bermudarat bagi ibunya. Maka dalam keadaan seperti ini fala yujabu ila dzalik, tidak boleh dilakukan. Wa yajuzu an tastamirra al-um ala rida'ihi ba'dal haulain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, boleh seorang ibu untuk terus-menerus menyusui anaknya setelah 2 tahun. Ila nisfi tsalits, boleh sampai 3 tahun setengah atau aktsar atau lebih. Dilihat ya sisi maslahatnya, ketergantungannya, boleh-boleh saja mau lebih dari 2 tahun kata Ibnu Qayyim. Mungkin ada anak itu yang usianya 4 tahun masih menyusu, yang masih 3 tahun lebih menyusu, ya ada yang seperti itu, atau bahkan yang sampai 5 tahun baru lepas ya dari asinya, mungkin karena saking dekatnya dengan ibunya. Demikian boleh-boleh saja kata beliau rahimahullahu ta'ala. Namun yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini berapa tahun? Haulaini kamilain, selama sempurna 2 tahun. Ya. Wa dirasatul hadithah tahuthu ala dhalik wa tubayyinu fa'idatahu wa tahuthul ummahat al-qiyam bihadal irda'. Dari sisi medis, ya. Medis juga menganjurkan, ya, menganjurkan, mendorong untuk menyusui anak selama 2 tahun tadi, ya. Wa tubayyinu fa'idatahu, dan memberikan faedah. Oh, afwan, mungkin yang dimaksud di sini dari sisi medis, ya, menganjurkan untuk menyusui bayi, ya. Tidak ada disebutkan di sini dengan lafaz 2 tahun. Ya, dari sisi medis menganjurkan, mendorong untuk seorang ibu menyusui anak-anaknya. Wa tubayyinu fa'idatahu, dan disebutkan banyak faedahnya. Dan menganjurkan para ibu untuk al-qiyam bihadzal irda', untuk melaksanakan hal ini. Wa anna man manafi'ahu 'adidatun, manfaatnya itu sangatlah banyak. Al-maulud, bagi sang anak. Fayughadzihi at-taghdhiyatat tammah al-kamilah allati tu'inuhu 'ala siwa dhalik, sehingga bisa memberikan gizi yang sempurna bagi sang anak. Wa fihi manfa'atun lil um, dan terdapat manfaat juga bagi sang ibu. Wa nahwi dhalik, dan selain itu. Fala yu'dalu an halibil um, sehingga tidak boleh berpaling dari ASI ibunya. Illa li daruratin tuqaddaru bi qadariha, kecuali ya karena darurat, ya, yang dibolehkan sesuai dengan kadarnya. Inilah manfaatnya, bukan hanya dari sisi syariat saja, bahkan ad-dirasat al-hadithah, dari sisi medis juga, dari sisi medis, ya, kedokteran, demikian dianjurkan bagi seorang ibu untuk menyusukan anaknya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Jadi lah, ya walaupun tidak bawa kitabnya, alhamdulillah masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Adakah beda mandi wajib pada wanita ketika sehabis haid dan jima? Tidak ada bedanya, sama. Mandinya sama, mandi junub, ya. Mandinya mandi janabah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab mandi janabah. Yang kedua, membaca salawat di luar salat dan di dalam salat, apakah sama Ustaz? Pakai sayyidina atau tidak? Bacaannya sama di luar salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Di luar salat boleh tidak dengan lafaz-lafaz lain, mungkin dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, boleh ya. Adapun di dalam salat harus dengan lafaz shalawat Ibrahimiyah. Shalawat Ibrahimiyah. Pakai sayyidina atau tidak? Tidak, karena tidak ada dalil satupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menggunakan lafaz sayyidina ketika membaca salawat di dalam salat. Carilah, tidak akan ketemu, ya. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian itu. La syak, kita tidak ragu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia. Beliau SAW orang yang atqan nas, manusia yang paling bertakwa, yang wajib dimuliakan bagi kita, yang wajib bagi kita menghormatinya. Namun menghormati Nabi SAW harus sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bimbingannya. Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam bab ibadah. Membaca salawat ketika salat itu adalah ibadah. Ibadah. Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya bagi kami, maka tertolak. Nah, kita menambah-nambah sayyidina, ingin memuliakan Nabi. Ketahuilah itu pada hakikatnya, ya, bukan memuliakan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan ketika salat, ketika membaca salawat, tidak memakai sayyidina. Ketika bacaan salawat, hendaklah kita mencontoh bacaan salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Sebagian orang mengatakan sayyidina. Sayyidina itu apa artinya? Tuan. Ya. Ini sebagai bentuk memuliakan Nabi. Iya, kita memuliakan Nabi. Namun memuliakan Nabi SAW harus sesuai dengan bimbingan beliau. Jangan kita memuliakan beliau dengan kemurkaan-kemurkaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan yang tidak dicontohkan dalam bab ibadah ini. Barakallahu fikum. Ustaz mau tanya, ana mohon penjelasan makna tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 173. 173. Al-Baqarah 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini? 173. Innama harrama 'alaikumul maitata, ya, wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, ya, tidak boleh dimakan bangkai, haram hukumnya, bangkai itu yang disembelih tanpa selain basmalah. Yang disembelih tanpa basmalah. Ketika seseorang menyembelih hewan tanpa basmalah, itu namanya bangkai. Haram dimakan sembelihannya. Innama harrama 'alaikumul maitah. Walaupun dagingnya segar, masih segar ini dagingnya, kita katakan itu bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih dengan basmalah. Innama harrama 'alaikumul maitata waddam. Demikian pula darah. Tidak boleh kita makan darah, ya. Tidak boleh makan darah, haram hukumnya. Walahmal khinzir, daging babi, tidak boleh dimakan. Daging babi haram hukumnya untuk dimakan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini, lahmal khinzir, dengan daging babi. Kita katakan daging babi. Boleh tidak ngomong daging babi? Ya boleh. Ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, walahmal khinzir. Allah mengharamkan bagi kalian daging babi dengan lafaz daging babi. Nah, tapi kalau memaki orang dengan kalimat ini yang haram. Tapi kalau dalam bab menjelaskan hukum, boleh. Boleh hukumnya. Ya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara yang Allah haramkan adalah lahmal khinzir, daging babi. Ini yang Allah haramkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih untuk selain Allah. Misal, ya, menyembelih hewan, entah itu sapi atau kambing, tapi untuk penjaga gunung ini, penjaga gunung itu. Nah, sehingga tidak boleh kita makan. Walaupun dia nyembelihnya baca basmalah, tetapi diperuntukkan untuk selain Allah, haram kita memakannya. Atau maknanya juga, innama wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih yang tidak nama Allah tadi. Ini semua haram hukumnya. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dengan lafaz innama, innama yang memberikan faedah hasr, pembatasan. Hanya saja yang haram itu hanya ini. Tetapi hasr di sini disebutkan, ya, mansukh, ya, di artinya tidak hasr lagi. Kenapa? Karena disebutkan dengan ayat-ayat yang lain yang haram itu bukan hanya ini. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang haram itu bukan hanya ini, ada juga yang lain, yang bertaring juga haram. Ya, setiap yang bertaring haram dan yang lainnya. Ada juga yang disebutkan yang lain, sehingga hasr di sini, ya. Pernah kita tanyakan kepada Syekh Shalah Abdullah, kata beliau mansukh, dimansukh dengan dalil-dalil yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Faman idtarra ghayra baghin. Barang siapa yang terdesak, ya, darurat, ghairu baghin, tidak melampaui batas, wala adin, fala isma alaihi. Ya, barang siapa yang terdesak dia, ya, tanpa dia melampaui batas, tidak melampaui batas dia, ya, bukan karena dia ingin, mungkin di padang pasir tidak ada yang lain kecuali daging babi, ya. Kalau dia tidak makan itu daging, dia akan mati. Maka seperti ini terdesak, ghairu baghin, padahal dia memang tidak ingin. Tidak ingin dia makan itu, tapi karena terdesak. Wala adin, dan tidak melampaui batas. Ya tidak, tidak. Hambur lagi. Wah, enak sekali, tidak demikian. Dia makan itu karena terdesak, ya. Fala ithma alaihi, tidak mengapa. Kalau darurat hukumnya boleh. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam, itu yang zahir bagi saya terjemahannya dan sedikit beberapa penjelasan. Namun kalau mau lihat tafsirnya lagi, bisa dilihat dalam tafsir-tafsir para ulama, ya, seperti yang mudah bahasanya, tafsir Karimir Rahman punya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Silakan dirujuk ke sana. Namun kalau yang dimaksud ini ada yang lain, silakan ditanyakan. Karena saya kurang paham maksud tafsir di sini apa. Kalau tafsir yang dimaksud dari awal sampai akhir kita terjemahkan, kemudian kita sebutkan qaul ulama-nya, nah ini saya minta uzur tidak bisa menjelaskannya karena panjang. Tetapi secara ringkas, ya, dari penjelasan para ulama itu yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum tubektomi atau steril? Ketika seorang ibu sudah 3 kali operasi sesar dan dokter menganjurkan untuk disteril, karena sudah dianggap rawan untuk hamil lagi dalam kesehatan, bagaimana Ustaz hukumnya? Ada beberapa faedah yang pernah kita tanyakan kepada Syekh Salim Bamuhris hafizahullah ta'ala. Tidak mengapa kita baca, ya, kita baca yang pernah kita baca, yang pernah kita tanyakan kepada beliau. Ada dua pertanyaan ini saling berkaitan, kita sampaikan. Kami tanyakan kepada beliau di tanggal 24 Februari 2021. Syekhana hafizahumullah wa syekh kami, semoga Allah menjaga Anda. Indana su'al, kami memiliki pertanyaan. Narju minkum al-ijabata, kami berharap jawaban dari Anda. Imra'atun qad balagha umruha akthar min 40. Ada seorang wanita yang usianya lebih dari 40 tahun. Wa hamalat, dan dia hamil. Thumma saqatat, kemudian keguguran. Fa ahlul ikhtisas minal tibba, minal atibba, spesialis, ya, dari para dokter, ya, bukan hanya dokter tapi dokter spesialis yang khusus menangani masalah ini. Ya roh, mereka berpandangan annal hamla fi hadzal umri, usia annal hamla fi hadzal umri, maksudnya hamil di usia ini, yukhsyad darar, dikhawatirkan akan memudaratkan, alaiha, bagi wanita ini. Fa aradat an tastamil asyai alladhi yamna'uha min alhaml, sehingga dia ingin menggunakan sesuatu yang dapat mencegah kehamilannya. Khaufan an taqa fi darar, karena takut untuk terjatuh ke dalam bahaya apabila dia hamil, fil mustaqbal, di waktu mendatang. Apa hukumnya? Hafizakumullah, semoga Allah menjaga Anda. Kata beliau hafizahullah barakallahu fiik, yajuzu laha istimalu mani'in lil haml, boleh dia menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi dia hamil tadi. Idza wafaqa zawjuha ala dzalik, apabila berdasarkan persetujuan sang suami. Syaratnya untuk pertanyaan yang pertama ini, berdasarkan persetujuan suaminya. Kemudian juga naam, ya, itu, ya, pertanyaannya, ya. Kalau di sini untuk tidak menggunakannya lagi, steril, ya. Naam, steril. Demikian juga pertanyaan yang serupa, ya. Fa ahlul ikhtisas min al-tiba indana, yang dipahami oleh dokter spesialis kandungan di tempat kami. Idza kanatil mar'ah, apabila wanita, yusna laha amaliyah qaisariyah, telah diberlakukan operasi qaisariyah, ini maksudnya sesar, salah samarrat, sebanyak 3 kali. Fa arsyadu ila an yaja'ala lil mar'ah, sehingga mereka membimbingkan seorang wanita untuk melakukan ma yamna'uha an la tuhmal, supaya tidak hamil, melakukan tindakan yang mengakibatkan dia tidak hamil lagi fil mustaqbal, di waktu mendatang, yakni diberlakukan steril maksudnya. Li'annaha idza hamalat, kalau dia hamil, fa yukhsyad darar, maka khawatir akan memudaratkannya. Apa hukumnya? Kata Syekh hafizahullah, qusida an yamna'aha an tahmil hadza jaiz, qasad, ya, maksudnya qasdu, tujuan untuk menghalanginya supaya hamil, ini boleh, ya, boleh dengan usia 40 tahun tadi, atau yang sudah sesar sebanyak 3 kali, ini boleh, ya, dengan syarat idza kana hunaka khatarun muhaqqaq, apabila benar-benar ada bahaya ala hayatiha, bagi kehidupan seorang wanita tadi. Yani kehidupannya bahaya kalau dia tidak steril. Dengan syahada, dengan kesaksian tabibin muslim, seorang dokter yang muslim, mautu'in bihi, yang telah dipercaya. Gitu ya. Jadi boleh-boleh saja dengan syarat apa? Benar-benar terwujud, benar-benar terbukti bahayanya itu. Dengan kesaksian seorang dokter muslim yang terpercaya. Karena kalau ini ya kita enggak tahu ya, enggak tahu apakah ini termasuk sebagai bentuk pembatasan supaya anak itu cuma 2 saja atau 3 saja ya. Kalau tidak ada bahayanya maka jangan ya, jangan, tidak ada bahaya terhadap dirinya. Kemudian juga tidak ada kesaksian dari dokter muslim yang terpercaya maka jangan diberlakukan. Bisa dipahami? Paham tuh? Kalau enggak paham tanya langsung ya, enggak apa-apa ya. Salah kertas bisa diulangi lagi, mungkin saya ulangi. Bismillah, afwan Pak Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika seorang ibu memberi asinya lewat botol susu yang dipompa karena trauma ketika anak pertama itu sakit hingga mengoreng, jadi anak kedua itu pakai botol yang asinya dipompa dulu tanpa langsung menyusui. Mungkin untuk awal-awal boleh ya, untuk awal-awal, tapi tetap ya nanti berjalannya waktu diusahakan untuk supaya anak tersebut menyusu langsung dari asi ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu tadi dengan banyak faedah dan manfaatnya. Manfaatnya untuk ibunya juga, demikian pula untuk anak tersebut. Apa Ustaz? Apa hukum uang temuan yang jumlahnya 2.000 atau 1.000 atau 500 boleh kita pakai untuk membeli sesuatu? Disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam, di situ ada pembahasan khusus. Ya, patokannya itu kalau kita nemu uang yang di bawah keumuman orang-orang yang menengah ekonominya, boleh diambil. Seperti 500 ini kan di bawah 2.000, termasuk di bawah atau menengah kalau tidak 2.000. 2.000 banyak atau dikit? Hah? Masih di bawah ya, 500 boleh diambil ya. Nah, kalau sudah patokannya itu sesuai dengan ukuran ekonomi orang-orang itu sudah menengah, ini uangnya berapa? 5.000 sudah lah, lumayan. Hah? 10.000. Nah, 10 ini menengah ini. Karena 5.000 itu sudah bisa beli apa? Sudah bisa beli nasi ya kan? Walaupun enggak banyak ya kan? Demikianlah kurang lebihnya ya. Intinya semuanya kembali ke hurufnya, kebiasaan orang-orang yang batasnya itu ekonominya menengah. Nah, kalau seperti 100 enggak ada gunanya lagi sekarang. 500 ya. 500 atau 1.000, 2.000 ini masih sedikit sehingga boleh untuk diambil. Tapi kalau 5.000 ini lebih berhati-hati, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Atau 2.002 ya kan? Ditinggalkan ya. Lebih hati-hati ditinggalkan. Apakah wudu ketika batal? Kita wudu lagi dan baca bismillah lagi? Ya iya, baca bismillah lagi karena sudah batal yang pertama. Yang pertama sudah batal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara berdakwah kepada orang tua dan saudara ibu yang masih awam? Nah, ini juga pembahasannya panjang. Ya, berdakwah itu tidak harus dengan lisan, bisa kita juga berdakwah dengan perbuatan, menampakkan ya di hadapan mereka kalau kita ini setelah ngaji salafi, setelah belajar di salafi sudah berubah, tidak seperti dulu lagi, menjadi lebih baik ya. Bantu orang tua di rumah, mungkin kalau berbicara dengan lembut ya, tidak kasar dengan ibu, dengan orang, dengan saudara-saudara yang lain, mudah urusannya dengan mereka, ramah, senyum ya, membantu mereka namun sesuai dengan batasan-batasannya. Kalau yang haram harus kita tinggalkan, jangan kita campur bergabung dengan mereka ya. Tolak kalau itu misal ibu minta untuk diberikan yang haram ya, kita tolak dengan cara yang baik. Saya tidak bisa bu, saya tidak bisa, demikian. Apa contohnya? Seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli yang haram. Contohnya apa? Istiqomah. Hah? beli khamar. Apa itu khamar? Hah? Apa contohnya? Beli rokok. Nah, itu yang jelas sekali rokok. Nah, rokok itu pasti akan memudaratkan, tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Beli rokok nak? Oh, enggak bisa, Bu. Itu enggak boleh kita. Dari sisi medis juga kita tahu hukumnya. Ya, tidak usah kita berbicara agama dulu, kita lihat dari sisi medis bagaimana, Bu. Enggak boleh, Bu. Apalagi dari agama jelas dilarang, Bu. Nah, demikian. Beri nasihat dengan lembut, ya. Ketika sesuatu itu haram, kita berbenturan dengan orang tua kita, bagaimana cara menolaknya? Jelaskan dengan cara yang selembut mungkin. Ya, jangan, misal itu haram, orang tua kita melakukannya, kita kesal, kita marahi orang tua kita. Jangan. Beri dia penjelasan dengan lembut, dengan hikmah. Mereka lebih berhak mendapatkan kelembutan dari kita. Ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.